بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، أخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. فهذه الكتاب بل الكتاب الثاني البعث بعد الموت تنتهي بعد كنية سلوك ميت dari kuburannya. Ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya yang kedua kalinya, kemudian selanjutnya telah manusia dibangkitkan dari kuburannya masing-masing, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, di al-mahsyar, sebagaimana dikatakan oleh al-musannif rahimahullah taala: wa yuhsyaru an-nasu yaumal qiyamati hufatan uratan burla buhma fayakifuna fi mawqif al-qiyamah hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari kiamat kelak nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan seluruh manusia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan seluruh manusia fil mahsyar, di al-mahsyar, tempat yang sangat luas, tempat yang sangat luas, ya, yang disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh umat manusia dari awal manusia pertama sampai pada manusia yang terakhir, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 49-50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: قل إن الأولين والآخرين لمسموعون إلى ميقات يوم معلوم. Ya, لمسموعون إلى ميقات يوم معلوم. Katakanlah, sesungguhnya الأولين, golongan yang pertama, ya, dari manusia yang pertama, والآخرين, dan golongan yang terakhir, ya dari kalangan manusia belakangan terakhir. Lamajmu'una, sungguh mereka akan dikumpulkan. Dikumpulkan ila miqatin, ya, dikumpulkan di tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumin ma'lum, pada hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ketentukan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan umat manusia dari manusia yang pertama, ya, sampai manusia yang terakhir, dalam keadaan kufatan, dalam keadaan tidak bersandal, ya, dalam keadaan tidak memakai sandal, telanjang kaki, awasan, dan juga dalam keadaan tidak, dalam keadaan tidak berpakaian, ya, gurla, dan dalam keadaan tidak berkhitan, ya, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai sandal, tidak berpakaian, dan tidak dalam keadaan berkhitan, satu sama lain. Apakah kemudian berarti bisa melihat satu sama lain? Ya, karena dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan, apa kemudian setiap umat manusia, setiap orang bisa melihat satu sama lain? Tidak. Tidak sempat. Masya Allah. Tidak sempat orang melihat satu sama lain. Padahal sangat berdekatan. Ya. Padahal ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia, pada mengumpulkan berarti sangat berdekatan, ingat. Dalam keadaan telanjang dan tak berpakaian, tidak berpakaian. Namun tidak sempat untuk melihat satu. Kenapa? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaihi, wal amru ashaddu min ay yanzura ba'duhum ila ba'd. Artinya apa? Perkara ketika itu sangat sangatlah keras, dahsyat, sehingga tidak sempatlah, tidak sempat sebagian satu sama lain saling melihat. Tidak sempat untuk melihat satu sama lain. Masya Allah. Perkara apa? Perkara apa yang dihadapi ketika itu yang menjadikan mereka umat manusia di satu tempat mereka berkumpul dalam keadaan tidak berpakaian namun tidak bisa sempat melihat perkara seperti itu? Kalau bukan perkara yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, sangat dahsyat, sehingga tidak sempat mereka melihat sama lain. Ya, kita nggak bisa bayangkan, belum pernah mengalaminya. Bagaimana kejadian dan peristiwa nanti pada saat itu? Ya, Rasulullah hanya menggambarkan asyaddu, al-amru asyaddu. Perkara ketika itu sangatlah besar, sangatlah dahsyat, sehingga tidak bisa, ya, lebih besar daripada tempat memperhatikan satu sama lain. Ya, di dalam keadaan, ya, selanjutnya. Ya, dalam keadaan telanjang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwal khalqin nu'id. Kama bada'na awwal khalqin, sebagaimana kami ciptakan mereka pada awal pertama sekali nu'iduhu. Maka demikian pula kami membalikkannya. Itu apa? Kami membalikkannya. Ya. Apakah manusia ketika pertama sekali diciptakan dalam keadaan berpakaian? Langsung keluar memakai baju? Hah? Langsung keluar memakai sandal? Kalian bumi? Repot lah nanti melahirkannya. Langsung keluar pakai kumis, pakai baju, ya, pakai jenggot, dan memakai sandal, langsung jalan-jalan ke mall, keren. Ya. Ini anak apa ini? Aneh bin Ajaib. Ya, gimana melahirkannya? Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana awal penciptaannya dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, tidak berkhitan, tidak memakai sandal, nu'iduh, maka demikian pula mereka kami bangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kufatan uratan ghurla. Ya, Allah Subhanahu wa taala mereka dikumpulkan mereka di tempat, ya, di tanah lapang yang putih. Ya, ya, apakah sama tanah ketika itu dengan yang kita tempati sekarang ini? Tidak sama, berbeda. Sebagaimana dikatakan Allah Taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari Allah Taala menggantikan bumi, ya, dengan bumi yang lain, dengan tanah yang lain. Jadi sudah selain tanah, sudah bukan lagi bumi. Ya. Dan pada hari itu, ya, manusia yakifuna fi mawqifil qiyamah, mereka berkumpul, mereka berdiri di tempat tersebut, ya, pada hari kiamat tersebut, di saat manusia satu sama lain sudah saling melupakan, saudara melupakan, ya, saudara, ya, tidak saling mengenal lagi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Pada hari setiap orang berlari dari saudaranya, berlari dari ibunya, dari bapaknya, dari temannya, dari anaknya. Masing-masing setiap manusia pada hari tersebut memiliki perkara yang menyibukkannya masing-masing. Ya, sya'ni yughni, yang mencukupinya, artinya perkara yang menyibukkan dia, enggak sempat lagi mengurusi saudaranya, mengurusi orang tuanya, ibunya, bapaknya, anaknya, dan temannya. Ya, sibuk dengan urusan masing-masing. Hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat apa? Agar Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan urusan setiap manusia pada saat tersebut, sibuk dengan urusan masing-masing, agar Allah Taala segera menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi oleh manusia pada hari tersebut. Ya, maka Rasulullah memberikan syafaat, ya, meminta kepada Allah Taala agar Allah segera menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh setiap manusia ketika itu. Ya. Dan ketika itu manusia dibangkitkan dari apa? Dari kuburannya yang pertama sekali pada sekarang ini semua pakai yang diberi pakaian adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yawma idzin awwalu man yubsa Ibrahim alaihissalam. Ya, ada khilaf sebenarnya. Kemudian setelah itu wa yuhasabahu ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. Ya, setelah Rasulullah ya memberikan syafaat di mana manusia ketika itu berlomba-lomba ya, mereka datang kepada Nabi Adam pertama sekali untuk mereka meminta apa? Syafaat kepada Nabi Adam. Namun Nabi Adam meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat buat mereka karena mereka, karena Nabi Adam suatu ketika pernah membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Ya. Melakukan satu perbuatan dosa, yaitu apa? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberitakan mereka datang kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun, maka mereka pun datang kepada Nabi Nuh, namun Nabi Nuh pun menolak permintaan mereka. Nanti kemudian datang lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga menolaknya, kemudian datang kepada Nabi Musa, kemudian datang kepada Nabi Isa, dan terakhir mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai menghisab, ya, menghisab setiap hamba atas amal-amal yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Allah Taala mulai menghitung, mulai menghisab setiap hambanya, ya, atas amalan-amalan yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Dan yang pertama sekali dihisab, ya, dari umat ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama sekali dihisab ya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab." Kita adalah umat paling terakhir kata Rasulullah. Namun kita yang pertama dihisab pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu akhirul umam." Kita adalah umat yang paling terakhir. Ya. Wa awwalu man yuhasab. Namun umat yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian dikecualikan dari yang dihisab adalah 70.000, ya, 70.000 yang dikecualikan dari dihisab, artinya tidak dihisab, ya, 70.000, yang mana mereka sejumlah 70.000 orang yang mereka yadkhulul jannata bighairi hisabin, mereka masuk ke dalam jannah tanpa dihisab, sebagaimana dalam hadis yang telah antum semua ya pelajari dan mudah-mudahan masih lupa ya ketika belajar apa kitab tauhid belajar kan baik itu sebutkan kan hadisnya, hadis siapa lagi, hadis Bukhairah, enggak hadis sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tauhid ya kan? Namanya silakan lihat baik. Kemudian setelah dihisab, ya. Kemudiannya perhatikan bahwasanya yang pertama sekali dihisab atas diri seorang hamba dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba yang kaitannya dengan hak Allah adalah apa? Ash-shalah. Adalah shalah. Ya, dari hak Allah taala yang pertama sekali dihisab adalah apa? Jadi kalau kaitannya dengan hak Allah, maka yang pertama sekali dihisab adalah salat. Namun jika kaitannya dengan hak sesama hamba, maka yang pertama sekali dihisab adalah masalah ad-dimah, kehormatan darah. Ya. Kemudian setelah dihisab, ya, ingat bahwasanya hisabnya ketika itu antara seorang mukmin dengan orang kafir itu berbeda. Ya, hisabnya antara seorang mukmin dengan seorang kafir itu berbeda. Ya. Kalau orang mukmin maka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab untuk istiqrar, mengakui pengakuan terhadap apa? Dosa yang pernah dilakukannya. Tapi kalau hisabnya orang-orang kafir itu adalah hisab untuk apa? Ya. Sebagai peringatan atas mereka bahwa ini dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau untuk mukmin itu untuk pengakuan bahwa ini sudah dibatalkan dengan dosa. Tapi kalau apa? Orang kafir bukan istiqrar. Bukan pengakuan tapi apa? Ya, pemberitahuan kepada mereka. Ya. Nama Allah telah mengampuni dosanya orang kafir orang mukmin. Ya. Ya, Allah berkata kepada hamba mukmin tersebut, engkau pada saat ini satu ketika pernah melakukan perbuatan dosa begini-begini. Maka siapa pun apa mengatakan na'am, iya. Ya. Nah, maka kalau si hamba tersebut sudah mengakui dosanya, ya, maka kemudian Allah SWT mengampuninya. Ya. Lalu kemudian Allah SWT memberikan kitabnya dari arah kanan. Ya, dari arah kanan. Adapun orang kafir maka mereka dihisab dengan hisab sebagai ancaman dari Allah SWT. Ya. Dan mereka akan diberikan kitabnya, kitab catatan amalannya dari arah kiri. Dari arah kiri. Allah telah berfirman, fa'amma man uhiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man uhiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah kanan maka mereka kelak nanti mendapatkan hisab yang ringan dari Allah SWT. Ya, dan mereka akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan kegembiraan. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah kiri maka mereka pun merasa bermuram derja, ya, merasa muram sedih, ya, dan menyesali semua perbuatan-perbuatan ini. Ya. Kemudian setelah itu wazun sabul mawazin. Kemudian apa? Ditancapkanlah al-mawazin, timbangan-timbangan amalan. Amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh setiap manusia di dunia. Nanti Allah akan menimbangnya antara amal hasanah dari segi hisab. Dari hisab itu kemudian setelah itu ditimbang oleh Allah SWT antara amal sayyi'ahnya dengan amal hasanahnya. Kemudian tunshar dawawin, ya, watunshar dawawin, watatatayar suhuful a'mali ila al-aymani wasyamali. Kemudian, ya, ini tidak perlu kan? Watunshar dawawin. Kemudian dihamparkanlah catatan-catatan amalan, lembaran-lembaran amalan, perbuatan yang pernah dilakukan seorang hamba. Ya, kemudian lembaran-lembaran tersebut terbagi menjadi dua, ada yang sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Bagaimana pada ayat yang telah anda bacakan tadi, fa'amma man utiya kitabahu, ya, wa'amma man utiya kitabahu biyamini, wa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahli masrura. Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, jadi terbagi dua. Ya, dari arah belakang punggung-punggungnya, ya, fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, setelah itu al-mizan, ya, itu tentang timbangan sifatnya, bagaimana bentuknya al-mizan tersebut. Rasulullah SAW wal-mizanu lahu kifatan wal-lisan, timbang itu mempunyai dua apa? Dua anak timbangan, dua neraca, ya kan? Pernah ada timbangan emas, mungkin seperti itu, ya kan? Dan timbangan emas ada dua apanya? Ada dua sifahnya. Sifahnya itu apa? Tempat untuk menimbangnya. Bin Ikhlas Sayyid Tuzanu bihil a'mal. Ya, dengan mizan inilah makumuni Allah subhanahu wa ta'ala menimbang amal-amal kebajikan yang telah dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman sakulat mawazinuh fa'ulaikahumul muflihun waman khaffat mawazinuh fa'ulaikal ladhina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna. Maka barang siapa yang berat timbangannya, barang siapa yang berat timbangannya, itu timbangan apanya? Hasanahnya, timbangan hasanah kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang ringan timbangan hasanahnya, ringan timbangan kebajikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, merugikan diri sendiri. Mereka masuk nanti kelak ke dalam jahannam kekal selama-lamanya. Ya. Jadi di antara akidah ahli sunnati wal jamaah as-salafiyin yaitu mengimani adanya al-mizan. Adanya apa? Mizan. Ya. Timbangan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala tancapkan pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal kebajikan, amal-amal yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Dan timbangan penimbangan amal tersebut itu terjadi setelah apa? Al-hisab. Ya. Kenapa? Karena timbangan tersebut itu di apa? Penimbangan itu dilakukan untuk menentukan balasan. Balasan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Ya, balasan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Ya. Dalilnya yang menunjukkan bahwa adanya mizan penimbangan tersebut yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 47, Allah berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qisth liyaumil qiyamah." Dan kami tancapkan mawazin, timbangan-timbangan tersebut, timbangan-timbangan yang adil kelak pada hari kiamat, pada hari kiamat. Ya. Kemudian sebagaimana pula dalam hadis muttafaq alaihi, ya, hadis muttafaq alaihi, ya, Rasulullah bersabda, kalimatani habibatani lirrahman sakilatani fil mizan khafifatani fil lisan. Ya, kalimatani habibatani lirrahman, ya, sakilani sakilatani fil mizan, ya, kenapa? Sakilatani fil mizan. Ya, ada dua kalimat perkataan yang dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sakilatani fil mizan. Namun berat apanya? Timbangannya. Yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah. Oke. Ya. Kemudian jumlah mizan tersebut, jumlahnya berapa, ada berapa jumlahnya, ini ada khilaf mengenai jumlah timbangan, ya, berapa jumlah timbangan yang dipakai untuk menimbang setiap amal-amal yang pernah dilakukan oleh seorang hamba di dunia, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya jumlah timbangan tersebut itu sangat-sangatlah banyak jumlahnya. Sangat banyak jumlah timbangan yang dipergunakan untuk menimbang amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, dalilnya apa? Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa nad'ul mawazin." Wa nad'ul mawazin, dan kami menetapkan al-mawazin, timbangan-timbangan. Al-mawazin ini apa? Bentuk jamak, bentuk jamak daripada mizan, mawazin. Ya, ini pendapat ya sebagian ulama. Bahwasanya jumlahnya banyak, tidak hanya satu. Ya. Kemudian ada yang berpendapat lagi bahwasanya timbangan itu hanya satu jumlahnya. Hanya satu. Ya. Kalau yang pertama tadi mengatakan berapa? Sangat banyak. Dan mereka mengatakan kalau disebutkan dalam bentuk mufrad itu maksudnya hanya menunjukkan apa sih? Jenisnya. Jenisnya, ya enggak apa? Hanya untuk menunjukkan jenis timbangannya. Paham jenisnya. Seperti misalnya kalau kita katakan saya mempunyai tangan. Indi yadu. Bentuknya apa ya? Mufrad ya enggak? Apakah menunjukkan bahwasanya tangan kita itu satu? Ya. Wadih. Jadi penggunaan yadu tersebut bentuknya mufrad, tapi hanya untuk menunjukkan apa? Jenis bahwa kita punya tangan. Ada bentuk hanya berapa? Dua. Terus. Jadi demikian pendapat yang pertama. Jadi kalau disebutkan mufrad itu hanya menunjukkan apa? Jenis timbangannya. Paham insyaallah? Adapun jumlahnya menurut mereka itu banyak. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya timbangan itu hanya satu. Adapun timbangan itu hanya satu jumlahnya. Adapun kalau disebutkan jamak, ini tanggapannya, kalau disebutkan jamak timbangan tersebut seperti pada ayat Allah SWT, wa nadzul mawazin, dan kami tempatkan, tancapkan al-mawazin, timbangan-timbangan, itu maksudnya adalah al-mawzunat. Jadi al-mawazin maksudnya adalah al-mawzunat. Apa al-mawzunat? Yaitu yang ditimbang itu banyak. Timbangannya satu, tapi yang ditimbang apa? Timbangannya ditimbang banyak. Nah, seperti pada firman Allah SWT, faman sakulat mawazinuhu. Ya, kaya kawan. Faman sakulat mawazinuhu. Ini dalilnya mereka. Berarti siapa yang berat apanya? Mawazinnya. Mawazin ini apa? Jamak. Bentuk jamak daripada mizan. Kalau mawazin itu adalah alatnya kan? Alat untuk apa? Menimbang. Tapi dikatakan di sini, barang siapa yang berat timbangannya, apa yang maksudnya berat timbangannya? Yaitu amalan kebaikannya tersebut yang ditimbang. Itu maksudnya. Ya, ini pendapat sebagian yang lainnya. Namun kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya, boleh mengatakan dalam syarah Aqidah Wasithiyah bahwasanya ya, kedua pendapat tersebut itu muhtamal. Masing-masing ada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Ya, namun beliau ya merujukkan dalam syarah Aqidah Wasithiyah, beliau merujukkan pendapat yang mengatakan bahwasanya mizan itu hanya satu. Mizan itu hanya satu. Cuma tawakuf, apakah setiap umat itu punya mizan masing-masing atau tidak, ini tawakuf beliau. Ya, baik. Kemudian yang ditimbang pada hari kiamat itu apa? Yang ditimbang pada hari kiamat itu nanti yang ditimbang itu apanya? Apakah amalan seorang hamba ataukah sahaib, catatan lembaran-lembarannya, ataukah orangnya? Mana? Apakah nanti yang ditimbang itu adalah amal kebajikannya, amal perbuatan seorang hamba, ataukah Yang ditimbang itu adalah lembaran-lembarannya, paham? Lembaran-lembaran catatan tersebut, ataukah orangnya yang ditimbang? Mana yang benar? Ya, yang benar mana? Yang benar adalah ketiga-tiga. Paham? Yang benar adalah ketiga-tiga, yaitu amanah atau sahib atau apa orangnya. Ya. Jadi yang ditimbang ya pada hari kiamat itu bermacam-macam. Pertama amal ibadah, yaitu adalah amalan seorang hamba. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairatin khairan yarah." Ya. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya. "Faman ya'mal mithqala dzarrah." Barang siapa yang melakukan sebesar zarrah kebaikan, yarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apa yang timbang ini? Siapa banyak ya'mal, maka yang ditimbang adalah apa? Amalannya. Dalilnya yang lain adalah hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Kalimatani habibatani ila ar-rahman, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Kalimatan adalah dua kalimat ucapan. Yang habibatani ila ar-rahman, yang dicintai oleh Allah ar-Rahman. Khafifatani fil lisan, namun sangat ringan diucapkan oleh lisan kita. Namun apa? Sakilatani fil mizan, namun kalau amalan ini ditimbang apa? Berat. Ini dalilnya menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amalul iban. Yang ditimbang adalah amalul iban. Paham? Jelas? Dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah sahih, lembaran-lembaran catatan amal. Siapa itu hadisnya? Itu adalah hadis Bitatah. Paham? Yang ini apa? Hadis Bitatah maruf insyaAllah. Ya, hadis Bitatah. Kita seorang laki-laki yang dihadapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau ditanya tentang amal kebaikan yang pernah tersebut pernah melakukan satu kebaikan, dia mengaku tidak pernah, sama sekali. Ya, semua yang dikeluarkanlah kepadanya 99 sijillah yang penuh dengan apa? Yang jauhnya panjangnya sejauh mata memandang, yang penuh dengan catatan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan dirinya. Namun dikeluarkan satu bitaqah, ya, satu bitaqah yang berisikan catatan kalimat la ilaha illallah. Baru kemudian sijillah tersebut diletakkan pada satu kisah, dan bitaqah tersebut diletakkan pada satu kisah. Mana maka yang lebih berat ternyata adalah bitaqah yang berisikan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya ditimbang apanya? Amalannya atau catatannya? Hah? Sahibnya, lembaran-lembarannya. Jadi yang ditimbang itu macam-macam. Ima amalannya, amal perbuatannya langsung ditimbang, atau catatannya. Atau apa yang ketiga? Al-amil, pelakunya. Yang berbuat amal tersebut. Orangnya, ingat. Ya. Berdasarkan hadis, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi bi yadi lawma athqalu fil mizani min ahadin." Hadis mutawatir. Ya. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya keduanya itu lebih berat timbangannya daripada yang seorang. Daripada yang seorang ini. Berarti yang seorang ini apa maksudnya timbang? Adalah orangnya, orang yang beramal. Ya. Baik. Wajib insyaallah paham. Kemudian selanjutnya al-musannif berkata, "Wali nabiyina sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahalla minal asali wa abarikuhu adadu nujumis sama man syariba minhu syurbatan lam yazma' ba'dahu abadan. Masyaallah. Ya. Semoga bukan kita, semoga kita termasuk di antaranya. Bukan termasuk orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata musannif bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai memiliki apa? Telaga. Memiliki telaga fil kiamat, pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu pada hari kiamat itu mempunyai telaga, memiliki telaga. Bagaimana ciri-cirinya telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi ini adalah i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menganugerahkan kepadanya, kepada beliau, sebuah telaga. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaq alaih, ya, disebutkan bahwa wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan sungguhnya aku, kata Rasulullah, demi Allah sungguh melihat kepada telaga saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini beliau melihat, ya, sekarang ini, kata beliau, saat beliau mengucapkan bersabda, saya melihat kepada telaga saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga itu sudah ada sekarang. Telaga itu sudah ada sekarang. Ya, telaga tersebut. Kemudian ma'amu, airnya telaga tersebut itu asyaddu bayadun minal laban, lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Wa ahalla minal asal, dan lebih manis dari asal, dari madu. Ya, masyaallah. Telaga susu namanya, ya. Ya, telaga apa namanya? Kita cuma telaganya telaga air tawar. Kalaupun kotor, ya, enggak enak lagi. Cibungnya pun dengan bau pusing dan sebagainya, ya, comberan dan sebagainya, ya. Tapi telaganya Rasulullah, telaga sangat putih, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, ya. Sebagaimana, ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, haudi masiratu syahr, bahwasanya telagaku, kata Rasulullah, untuk mengelilingi luasnya itu menempuh perjalanan sebulan. Ya, itu menempuh, harus menempuh perjalanan berapa? Sebulan untuk mengelilingi luas telaganya Rasulullah. Dengan apa? Sebulan perjalanan, kalau dengan misalnya menunggang kuda itu sangat luas, ya kan? Luas mana kalau menunggu perjalanan dengan sebulan dengan naik kuda dan sebulan dengan jalan kaki? Mana luas? Nah, luas mana? Luas, lebih luas dengan menunggu perjalanan sebulan dengan menggunakan kuda. Sangat luas dengan perjalanan sebulan naik pesawat. Luas lagi, ya? Hah? Lebih luas seperti dari dunia. Jadi, dengan mungkin dengan berjalan kaki, dengan berjalan kaki, luasnya Allah Maha Besar. Ya, ma'uhu, kata Rasulullah, ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu abyadu minal mis, dan baunya lebih harum daripada minyak wangi al mis. Pernah mencium minyak wangi al mis? Pernah itu, insyaAllah. Harum tak? Harum? Harum, insyaAllah. Bawa enggak, ya? Mis putih, ya? Pernah mis putih, harum. Ya? Kemudian wa kizanuhu kanujumi sama. Kinan izanuhu itu apa? Hidupnya. Hidup untuk menimbang airnya itu jumlahnya tak ada di ujung sana. Sejumlah bintang di langit. Berapa jumlah? Anda bisa menghitung? Ya, lu apa banyaknya hidup hidup dari telaga Rasulullah SAW itu ke ada di ujung sana. Sejumlah bintang di langit. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Man syariba minha lam yajma' abadan. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW tersebut, serbatan, sekali minum saja, dan nyusma abadan, maka dia tidak pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Ya, insyaAllah. Tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Mungkin kalau punya, ya, bagus sekali untuk dipakai jalan untuk apa, berlari ya, pernah haus. Ya, berlomba, enak energi. Energi, energi terus. Ya, baik. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna qadra haudi kama baina aydiyati ila Sana'a min al-Yaman." Sungguhnya jarak, ya, jarak apa? Telaga tersebut, jarak sambungnya itu antara Ilya, itu tempat di Makkah atau Madinah, sampai ke mana? Sana'a di Yaman. Sampai di mana? Sampai di Sana'ah Yaman, maka sangat wajar ditumpuk berlebihan apa perjalanan sebulan lamanya. Ya mungkin berkaitan dengan apa dengan onta dan kaki jalan kaki ya dari Madinah ke Sana'ah pada pesawat sampai ke sini. Oke, Allah. Wayamat dulu di zabani bin Nahril Kautsar. Itu berhulu di mana? Hulunya di mana? Sungai Al Kautsar di Jannah. Berhulu di Sungai Al Kautsar, Nahril Kautsar di dalam Jannah. Ya. Kemudian letaknya, adanya telaga tersebut. Apakah sebelum as-sirat atau setelahnya? Apakah keberadaan telaga Rasulullah SAW tersebut sebelum as-sirat, artinya apa? Sebelum menyeberangi apa? Jembatan, ataukah setelah menyeberangi jembatan? Yang bagi pendapat yang bagi disantumkan di sini oleh penulis bahwa jembatan apa? Yang pendapat yang bagi bahwa telaga Rasulullah SAW itu sebelum as-sirat. Sebelum kita melewati apa? Sirat, jembatan sirat. Ya. Hadis insyaallah Pak. Paham? Ya. Sebagaimana berdasarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya ada sejumlah kaum yang diusir oleh apa Rasulullah SAW, yang diusir oleh penjaga haus tersebut dari telaganya Rasulullah, ya, di mana disebutkan dalam hadis tersebut suhqan suhqan liman ghayyara wa badala ba'di liman ghayyara ba'di, ini suhqan suhqan jauh-jauh diusir jauh-jauh bagi mereka yang telah melakukan tagyir terhadap sunnah Rasulullah, merubah sunnah Rasulullah, itu tentunya bagi mereka yang melakukan bid'ah, ya, sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, tentunya ini menunjukkan bahwasanya as-sirat itu sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum apa? Hal tersebut sebelum apa? Sebelum as-sirat. Kenapa? Karena orang ini diusir, tentunya orang ini enggak sempat melewati apa? As-sirat ini enggak apa? Ya kan? Kenapa diusir? Ya, kalau seandainya melewati as-sirat, ya, kalau seandainya hal tersebut itu setelah as-sirat, maka kenapa diusir? Bukankah orang yang sudah selamat dari as-sirat adalah orang yang sudah masuk jannah, ya akhwat? Ya kan, ya akhwat? Paham? Nah, tapi ternyata langsung diusir. Dan tentunya mereka ini belum sempat menempuh apa? Hah? As-sirat. Paham maksud saya? Pahamnya? Ya? Ya, artinya apa? Kalau hal tersebut setelah as-sirat, maka tentunya tidak ada, kan ada yang diusir, ya akhwat? Kenapa? Karena setelah menempuh melewati asir itu kan semuanya adalah orang-orang yang selamat, kan? Ya enggak, ya kok? Nah, orang-orang selamat, maka tidak ada yang diusir nanti. Kalau mendekati, setelah itu tersebut. Namun ternyata ada yang diusir. Berarti ini kejadiannya sebelum apa? Sebelum istirahat. Paham, insyaAllah? Saya. Dan setiap yang perlu kita ketahui bahwasanya setiap nabi itu mempunyai apa? Telaga masing-masing. Setiap nabi, ya, mempunyai telaga masing-masing. Namun yang paling besar haulnya, telaganya, itu telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna likulli nabiyyin haulan, bahwasanya setiap nabi itu masing-masing punya apa? Telaga. Walakin a'zamu hadhihi al-ahwal huwa haul an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling besar, ya, apanya? Haulnya adalah apa? Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian qalbu sabiqin Allah taala was-sirat haqqun yajuzuhu al-abrar wa yadhillu anhu al-fujjar. Kemudian setelah itu as-sirat. Asrar itu apa? Jembatan jisrun. Ya, ini diantara istiqaf ahli sunnah al-jamaah, yaitu mengimani adanya asrar. Ya, asrar. Asrar yang maksud di sini adalah al-jisrul mansubu ala matni jahannam. Yaitu jisr apa? Jembatan yang terbentang di atas perut apa? Jahannam. Yang terbentang di atas mulut jahannam, terbentang, ya. Sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam As-Sahihain bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Summa yudrabul jisru ala jahannam." Lalu kemudian apa? Ya, kemudian dibentangkanlah jembatan di atas jahannam, di atas neraka. Wa tahillu syafa'ah. Maka di situ ada syafaat. Ya, wayakulun, dan mereka mengatakan masing-masing setiap nabi berkata, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkan. Ya, di pinggir kiri kanan daripada sirat tersebut terdapat apa? Kalali. Terdapat apa? Kalali itu apa? Ya, seperti mata pancing, kail. Yang seperti mata pancing yang menyambar-nyambar setiap orang-orang yang melewatinya dari kalangan orang-orang kafir. Setiap yang tersambar maka akan jatuh ke dalam jahannam. Berarti insyaallah, ya. Dan orang-orang yang melewati, ya, jisr tersebut, as-sirat tersebut itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berjalan seperti kelipan mata sudah sampai seberang. Ada yang berjalan berapa melewatinya dengan apa dengan seperti hembusan angin yang sangat kencang sampai di sebelah. Ada yang seperti menaiki seperti apa kecepatannya seperti orang yang menaiki kuda. Ada yang kemudian berjalan dengan jalan cepat, berlari-lari dengan cepat. Ada yang berjalan dengan santai. Ada yang kemudian berjalan dengan pelan-pelan. Ada yang kemudian berjalan dengan lututnya. Ada yang merangkak. Nah, ini sama lanjutkan. Ya, mungkin kita wah tidak apa-apa menangkap yang sama. Bagusnya kalau dengan cepat ini ya. Dan jembatan tersebut sebagai sirat tersebut sebagai disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, adabku min asy-sya'ri wa ahaddu min as-sayf. Sirat tersebut itu adabku min asy-sya'ri, itu lebih tipis dari bambu. Ya, lebih tipis, lebih halus daripada rambut, helai rambut. Ya, jangankan lebih tipis dari sehelai rambut, sebesar helai rambut pun belum tentu kita bisa lewati. Ya, kalau di dunia, ini kan? Siapa yang kita bisa lewati? Tapi kalau di jahannam, jahannam ya, seperti tadi ada yang melewatinya dengan berjalan, dengan cepat kan, berlari-lari dengan santai, dari yang berlari kencang. Wa'ahwahatu minan sif, dan lebih tajam dari apa? Dari pedang. Lebih tipis dan halus dari rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Ya. Jadi ada yang melewatinya katarfil ain. Ada yang melewatinya seperti apa? Seperti terbang ain, kelipan mata. Ya. Ada yang seperti al-baraq. Ya. Dan ada yang tersambar, ada yang seperti menunggangi seekor apa, berapa seperti kilat. Lewat ini seperti kilat, mana yang lebih cepat? Kelipan mata atau kilat? Nah, coba. Kilat itu masih bisa lihat, ya enggak? Ya kan, apa? Kilat itu masih bisa dilihat. Jadi kalau kelipan mata, ya, baru sekali berkirim sudah sampai sana. Katanya. Kan cepat. Ya. Adik? Ada yang seperti lidahnya yang kencang dan sebagainya. Ada yang seperti seekor kumbang kuda yang sangat cepat larinya. Ya, dan seterusnya. Bermacam-macam. Ya. Dan yang pertama sekali tentunya lewat secara tersebut adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin beliau ya. Mungkin beliau yang apa? Sekejap mata. Ya. Dan yang dari umat adalah siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa aqulu ana wa ummati awwalu man yujizuha rahmatullah. Dan kata Rasulullah, saya maka tentunya saya dan umatku yang pertama saya nanti melewatinya. Melewati al-sirat tersebut. Ya, wajib insyaallah apa? Faham ini? Ya. Itu tentang perkara-perkara apa hal yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Insyaallah kita sudah sampai di sini. Ya, pas sesuai dengan apa ini? Catatan di sini. Terus, insyaallah akan kita lanjutkan dengan asy-syafa'ah. Subhanallah, alhamdulillah.